lega persamaan kamu sama semongko. Gak tahu, emangnya apa? Podo segere. Yeay. Alexis Semongko. Sonata goyang esek-esek. Tarik sis semongko. Aku sendiri hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti agar ku coba. Jump, jump. Mas. Halo, semoga ada gawedi. Ben, ayo Ben. Kini tinggal aku sendiri.